Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di balik setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik setiap kesempitan pasti akan ada kelapangan. Di balik setiap problem yang kita hadapi pasti akan ada solusi sehingga kita bisa keluar dari problem tersebut. Musibah dalam bentuk apapun, jika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak mampu untuk dapat menolaknya. Namun, ada beberapa solusi yang dengan itu kita dapat terhindar darinya. Di antara solusi yang dengannya kita dapat terhindar dari segala macam bentuk musibah, bencana, bala, dan semisalnya, adalah yang pertama, ar-ruju'u ilallahi azza wa jalla. Kembali kepada Allah azza wa jalla. Di Quran surat Ar-Rum, ayat yang ke-41 sampai 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يَوْمَ إِذِي يَصَّدَّعُونَ. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Agar dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala dapat merasakan atau menimpakan kepada mereka sebahagian akibat dari apa yang telah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka dapat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu tujuan, hikmah dibalik segala macam kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di lautan. Ingat bahwa penyebab utamanya adalah manusia itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan kepada manusia akibat dari apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, qul siru fil ardi, katakanlah, siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, lalu kemudian lihat kesudahan orang-orang sebelumnya, generasi manusia yang telah lalu. Kana aktsaruhum musyrikin, ternyata kebanyakan mereka itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia hingga mengundang terjadinya bencana, musibah, bala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata Allah, fa'akim wajhaka lidinil qayyim, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Dan pada hari itu manusia dalam keadaan terpisah-pisah. Kemudian di Quran surat Al-A'raf ayat 168, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَأَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menimpakan cobaan dengan kebaikan-kebaikan, dengan kenikmatan-kenikmatan, dan dengan bencana demi bencana, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, agar semua mereka, dalam hal ini manusia, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman di Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-48, wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un. Kami hukum mereka, manusia itu, dengan azab la'allahum yarji'un, dengan harapan agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya melakukan pelanggaran, sadar, kemudian berubah menjadi orang-orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di surat As-Sajdah ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh benar-benar akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di dunia sebelum azab di akhirat. La'allahum yarji'un, agar semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah pernyataan sebagian salaf yang telah lalu tadi kita sampaikan, bahwa ketika terjadi gempa, inna rabbakum yasta'tifukum, sesungguhnya Rabb kalian itu memberi kesempatan kepada kalian untuk bertaubat. Allah masih sayang kepada kita. Gempa, banjir, tsunami adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar segera kita sadar. Muhasabah, introspeksi diri. Apa yang selama ini dilakukan? Apakah melanggar aturan Allah atau tidak? Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, solusi yang pertama agar kita terhindar dari segala macam bentuk musibah adalah kembali kepada Allah. Lakukan ketaatan kepadanya, jauhi kemaksiatan. Ayat-ayat yang disebutkan tadi sudah sangat jelas. Di mana semuanya diakhiri dengan la'allahum yarji'un, la'allahum yarji'un, la'allahum yarji'un. Harapannya adalah agar manusia itu mau kembali kepada Allah. Kemudian solusi yang kedua adalah at-ta'aruf ilallah azza wa jal firraha. Mengenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang. Artinya tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala di saat Allah memberikan kelapangan. Ya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan dikeluarkan juga oleh yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajid tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Allah akan semakin mengetahui keadaan kita. Ketika kita jauh, Allah Subhanahu wa taala akan menjauh dari kita. Maka jangan lupakan Allah ketika kita diberi kemudahan-kemudahan. Jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala saat Allah memberikan kelapangan kepada kita dalam segala hal. Ingat bahwa kelapangan, kemudahan yang Allah berikan bisa jadi menjadi ujian dan cobaan tersendiri bagi kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa musibah itu tidak saja menyangkut hal-hal yang buruk, tetapi juga bisa berbentuk hal-hal yang baik. Yang itu menjadi cobaan. Allah ingin menguji kita. Sejauh mana kedekatan kita dengannya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala saat engkau berada dalam kelapangan. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di saat engkau menghadapi berbagai macam kesulitan. Allah akan menolong kita. Allah akan menghindarkan dari kita segala hal yang buruk. Dan memang kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. katakanlah aku berlindung kepada Allah Rabb yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah diciptakannya. Musibah dalam bentuk apapun adalah keburukan. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan datang begitu saja tanpa kita melakukan sebuah sebab. Maka lakukan sebab-sebab yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari berbagai macam keburukan. Salah satu sebabnya adalah ini. Dekati Allah saat kita diberi kelapangan, kemudahan. Jangan lupa, jangan lalai. Bagian salaf ada yang mengatakan man arafallahu fir raha, barang siapa yang mengenali Allah saat dalam keadaan lapang, urifa fi syiddah, maka ia akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala keadaannya ketika dihadapkan kepada sebuah kesulitan. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Jika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saat ditimpa kesulitan, maka ketika diberi kemudahan pun harus tetap dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ditimpa kesulitan mentauhidkan Allah, tapi ketika diberi kemudahan malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ikan yang melimpah di lautan untuk kita, jangan kemudian malah kita melakukan kesyirikan. Berterima kasih secara tidak langsung kepada apa penguasa laut. La haula wala quwata illa billah. Ini namanya melakukan pelanggaran, melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Jangan. Dalam situasi apapun, kita harus tetap mengenali Allah Subhanahu wa taala bitauhidi, dengan tauhid. Karena ini kewajiban yang pertama, wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama yang dibebankan kepada setiap hamba adalah mengenal Ar-Rahman, mengenal Allah dengan tauhid. Maka tidak salah kalau tauhid itu dikatakan sesuatu yang selalu dibutuhkan oleh setiap manusia, setiap waktu, setiap saat. Tauhid itu tidak akan pernah mengalami keusangan. Tauhid itu adalah sesuatu yang tidak akan mengalami kedaluwarsa masanya, enggak ada. Setiap waktu, setiap saat kita butuh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena inilah hal yang bisa menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari segala macam bentuk musibah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Solusi lainnya yang ketiga agar kita terhindar dari musibah adalah at-tadarru'u ilallahi ta'ala 'inda wuqu'il musibah. Menampakkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat terjadinya musibah. Jangan justru malah menampakkan kesombongan. Ya. Jangan justru malah meremehkan kekuasaan Allah. Jangan justru malah menganggap bahwa ini terjadi bukan karena kuasa Allah. Na'udzubillah. Tampakkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat musibah itu terjadi. Di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yatadharra'un." Wa laqad arsalna ila umamin min qablika, sungguh kami telah mengutusmu. Ila umamin min qablika, kepada umat-umat sebelum kamu, sungguh kami telah mengutus kepada umat-umat sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra. Lalu kemudian kata Allah, kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan kemelaratan, la'allahum yatadharra'un, agar mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarru'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumu asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa mereka tidak mau memohon, menundukkan diri kepada Allah? Hingga akhirnya Allah menimpakan kemudharatan, kesengsaraan, kemelaratan. Itu karena disebabkan hati-hati mereka dalam keadaan sudah mengeras. Ditambah lagi, setan selalu menghiasi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Banyak orang yang sudah ditimpa musibah tidak sadar-sadar. Malah semakin menjadi-jadi melakukan pelanggaran, semakin menjadi-jadi melakukan kesyirikan. Itu karena qasat qulubuhum, hati mereka sudah dalam keadaan mengeras. Ditambah lagi setan yang selalu menghiasi perbuatan mereka. Ini bukan kesyirikan, ini bukan pelanggaran, ini sekedar adat, ini sekedar budaya. Ada juga yang mengatakan pada dasarnya kita minta pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ini dijadikan sebagai sebuah perantara saja, wasilah saja. Apapun itu alibinya, apapun itu dalihnya, tetaplah itu adalah bentuk pelanggaran kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah kesyirikan dikemas dalam bentuk apapun. Karena alal haq nuran. Di atas kebenaran itu ada cahaya. Di atas tauhid itu ada cahaya di mana setiap orang akan tahu kalau ini adalah tauhid. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, di Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad akhadnahum bil azab famastakanu li rabbihim wa ma yatadharrun. Sungguh kami telah menimpakan kepada mereka berupa azab, famastakanu li rabbihim, namun mereka tidak mau tunduk kepada Rabb-nya, wa ma yatadharrun, dan mereka tidak mau merendahkan dirinya. Jadi musibah-musibah, bencana-bencana yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat sebelum kita, itu adalah dalam rangka mereka mau tunduk kepada Allah dan mau merendahkan dirinya kepada Allah. Tapi karena tidak demikian keadaannya, maka segala keburukan terjadi menimpa mereka. Jadi salah satu solusi agar kita terhindar dari keburukan, musibah, bencana adalah kita tampakkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'raf ayat 94 kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa sebab terjadinya musibah itu karena tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita ingin terhindar dari musibah yang ada, solusinya adalah tampakkan ketundukan kepada Allah. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yadh-dharra'un. Dan tidaklah kami mengutus pada sebuah kampung atau tempat seorang nabi pun. Kemudian kalau nabi itu didustakan, maka kami akan timpakan kepada mereka kemudharatan dan kemelaratan. La'allahum yadh-dharra'un, agar mereka mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang lain, masih di surat Al-A'raf ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, diutusnya para rasul. Kemudian kata Allah, wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harapan yang tinggi. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin, sangat dekat dari orang-orang yang selalu berbuat baik. Tidak ada ya orang-orang yang mau berbuat baik kecuali orang-orang yang memang memiliki ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi lainnya agar terhindar dari sebuah musibah adalah at-tawakkalu 'ala Allah 'azza wa jalla. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat daripada tawakal itu sendiri adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap melakukan sebab-sebab yang disyariatkan. Sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memberikan jaminan kepada orang-orang yang mau bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ini jaminan Allah. Siapa saja yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukuplah baginya Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha 'azizun hakim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah itu aziz hakim, maha bijaksana. Maha mulia. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang harus kita hindari adalah merasa bangga dengan kebaikan atau amal soleh yang telah kita kerjakan. Banyak orang yang tertipu dengan amal soleh yang telah dikerjakannya sehingga tidak mau menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa puas, merasa yakin bahwa dirinya telah melakukan hal yang terbaik. Akhirnya tidak mau menyandarkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merasa yakin, merasa optimis kalau dirinya sudah melakukan amal soleh sehingga tidak mungkin ditimpakan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini hal yang harus dihindari. Ya. Seperti halnya di saat perang Hunain dulu. Pasukan kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz a'jabatkum kathratukum." Kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. "Falam tughni 'ankum syai'a." Ternyata jumlah yang banyak itu tidak bisa memberi pengaruh apapun terhadap kalian. Wadhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Justru kalian merasa bumi ini menjadi sempit bagi kalian. Kaum muslimin dalam keadaan seperti itu di perang Hunain. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengalami kekalahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menolong mereka. Karena itu jangan bangga. Jangan maghrur, jangan tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan. Seorang muslim itu harus merasa tidak pernah puas dengan amal soleh yang telah dikerjakan. Sehingga setiap kali selesai dari melakukan satu amal soleh, dia akan berusaha untuk melakukan amal soleh yang lain dan terus seperti itu keadaannya. Ini akan membantunya untuk dapat menyandarkan dirinya seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi sesuatu. Karena yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang beribadah tetapi posisinya ada di ujung. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Di antara manusia itu ada yang beribadah kepada Allah tetapi posisinya di ujung. Riskan, mengkhawatirkan. Kalau ditimpa kebaikan, mantap, kokoh, kuat keadaannya. Tapi ketika ditimpa keburukan, melenceng. Ini dia. Ini orang-orang yang beribadah kepada Allah ala harfin. Gak kokoh, tidak kuat, tidak di tengah, tidak di depan, tetapi di pinggir, di ujung. Ketika ditimpa kemudharatan, bukannya bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tapi malah putus asa. Ya. Cenderung berbalik ke belakang. Malah melakukan kekufuran. Wallahiyyaudzubillah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan ajibtu li arba'atin kaifa yaghfaluna an arba'. Sungguh aku heran dari empat golongan manusia, bagaimana bisa mereka lalai dari empat perkara. Ajibtu liman asabahu dhur. Pertama, aku heran. Dari orang-orang yang ditimpa keburukan, ditimpa kemudharatan, lalu dia lalai. Tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa terhindar dari kemudharatan tersebut. Sedangkan Nabi Ayyub ketika ditimpa kemudharatan segera berdoa, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyub idznada rabbahu anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Ini kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Ayyub. Fastajabna lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan doanya itu. Fakashafna ma bihi min dhurrin, lalu kami hilangkan kemudharatan yang telah menimpanya. Sungguh sangat mengherankan kalau ada orang-orang yang ditimpa kemudharatan, ditimpa keburukan, musibah, bencana dalam bentuk apapun kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengherankan. Golongan yang pertama ya, mengherankan keadaan. Kemudian yang kedua, wa ajibtu liman asabahu hazanun. Aku heran dari orang-orang yang ditimpa kesedihan, gundah gulana, kemudian lalai dari mengakui kesalahan. Sedangkan dhannun, seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdir alayh fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita harus sadar, boleh jadi kesulitan yang kita hadapi, kesedihan yang kita hadapi itu karena kesalahan yang kita lakukan. Jadi segera akui kesalahan diri. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari kesedihan, dari gundah gulana, dari kesulitan yang menimpa kita. Para salaf itu ketika merasakan bahwa kendaraannya mulai banyak masalah, mereka ingat, mereka introspeksi, bisa jadi ini karena kesalahan dan dosa yang dilakukan. Ada yang punya kendaraan, bagus, gak ada masalah, baik-baik saja, tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba macet, tiba-tiba tidak jalan. Yang mereka lakukan pertama kali adalah sadar, istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi ini terjadi karena kesalahan. Bahkan keburukan karakter, keburukan akhlak yang nampak dari keluarganya, yang dilakukan oleh anak-anaknya, ini juga disadari oleh para salaf bisa jadi karena ada kesalahan dan dosa yang dilakukan. Mereka segera bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat mengherankan ketika ada orang ditimpa kesedihan, gundah gulana, kesulitan, tidak pernah mau sadar. Tidak pernah sampai pemikirannya kepada bahwa ini adalah disebabkan oleh sebuah kesalahan. Jadi ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, apapun kesulitan yang menimpa kita, sulit dalam usaha misalnya, sulit dalam menghafal sesuatu, selalu dirundung berbagai macam problem, kita harus sadar, segera dekatkan diri kepada Allah, istighfar. Karena bisa jadi ini disebabkan oleh dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Apalagi bencana, musibah terjadi. Ini juga jelas. Faktor utamanya adalah karena ada kesalahan yang kita lakukan. Kemudian ajibtu liman yamkuru bihin nas kaifa yaghfal. Anit tawakkal. Aku heran dari orang yang merasa selalu dicurangi, selalu dirugikan oleh orang lain sementara dia lalai dari menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala membimbing agar kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa hidupnya selalu dicurangi, selalu dirugikan. Hal yang harus dilakukan adalah segera serahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melakukan hal yang sama, merugikan orang lain, berbuat curang kepada orang lain. Idfa' billati hiya ahsan. Segala keburukan itu mesti dibalas dengan kebaikan. Serahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, sebagian ulama mengatakan ajibtu liman kana khaifan. Sungguh aku heran dari orang yang merasa takut dari sesuatu namun dia lalai dari menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya sandaran. Sementara doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dihadapkan kepada sesuatu yang membuat hati menjadi takut adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai pelindung dan sebaik-baik zat yang kita bersandar dan bertawakal kepadanya. Ini empat golongan yang dikatakan oleh sebagian ulama. Aku heran dari empat golongan bagaimana bisa mereka lalai dari empat hal. Dan banyak dari kalangan manusia pada saat ini yang seperti ini keadaannya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, solusi berikutnya agar kita terhindar dari musibah adalah taqwallah azza wa jal. Menampakkan ketakwaan kepada Allah azza wa jal. Allah berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang baik baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya Allah. Kata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala, man arada dawamal 'aqibah falyattaqillah. Barang siapa yang ingin selalu berakhir atau mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, falyattaqillah, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita ingin selalu mendapatkan kebaikan dalam segala sesuatu, selalu berakhir dengan kebaikan, maka kuncinya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kuncinya adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man ahsana fi lailihi kufiya fi naharihi. Barang siapa yang keadaan di waktu malamnya baik, penuh dengan nuansa ketakwaan, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kufiya fi naharihi, maka ia akan dijaga di waktu siangnya. Jadi tidak ada proteksi yang paling sempurna bagi kita dari segala keburukan kecuali takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Saat kita ditimpa oleh keburukan pun, maka keburukan yang menimpa kita akan menjadi sebuah kebaikan kalau kita bertakwa kepadanya. Tidak ada yang mengatakan bahwa musibah itu sesuatu yang menyenangkan. Secara naluri, secara tabiat manusia akan berlari dari yang namanya musibah. Tapi ketika kita hadapi musibah itu dengan ketakwaan, maka hasil akhirnya adalah kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Solusi berikutnya adalah sana'i'ul ma'ruf ma'al akharin. Selalu melakukan kebaikan terhadap sesama. Selalu melakukan kebaikan terhadap sesama. Ini hal yang penting. Dalam bentuk apapun kebaikan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man istata'a an yanfa'a li akhihi falyaf'al. Barang siapa yang mampu memberikan kemanfaatan bagi saudaranya, maka lakukan. Tidak ada hal yang sia-sia. Semuanya akan berbuah pahala. Jadikan keberadaan kita di tengah-tengah sesama kita menjadi sesuatu yang bisa menularkan kemanfaatan. Jangan justru menjadi sesuatu yang sia-sia. Jangan justru menjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Keberadaan kita di tengah-tengah saudara kita harus membawa hal yang positif. Jadi apapun yang kita bisa lakukan untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan untuk sesama, lakukan. Jangan ragu-ragu. Dan jangan pernah menilai bahwa ini sesuatu yang ringan, sesuatu yang sepele. Kalau itu kebaikan, maka tidak ada yang ringan, tidak ada yang sepele. Nabi SAW mengatakan, la tahtaqir minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kau rendahkan kebaikan sedikit pun. Gak ada satu kebaikan pun yang mesti dipandang remeh, dipandang rendah. Tidak. Kebaikan apapun bentuknya bagi seorang muslim, itu adalah sesuatu yang mahal nilainya. Sekedar mengucapkan jazakallahu khaira kepada orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita, itu sudah dianggap sebagai sanjungan yang paling sempurna. Subhanallah. Walaupun kita tidak bisa membalas kebaikan itu dalam bentuk lainnya kecuali hanya kalimat jazakallahu khaira, itu sudah cukup. Ini tidak boleh dipandang remeh. Ini ternyata solusi yang bisa menghindarkan kita dari musibah. Lakukan kebaikan demi kebaikan. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah kepada kita. Lantaran kita sudah tidak peka terhadap sesama kita. Karena kita sudah tidak mau peduli terhadap sesama kita. Sementara Nabi SAW mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Berarti siapa yang tidak pernah perhatian, gak pernah peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka bukan dari golongan kami. Jelas. Berarti ini sebuah pelanggaran. Ketika terjadi sebuah pelanggaran, apapun itu bentuknya, maka akan ada akibatnya. Ada sebab, ada akibat. Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi menghukum kita dengan musibah yang terjadi. Maka lakukan kebaikan kepada sesama. Gemar berbagi. Sesuatu yang dibagikan itu tidak akan pernah habis. Tampakkan kepedulian. Seperti halnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dulu. Antara satu dengan yang lain selalu saling memperhatikan. Melengkapi satu sama lainnya. Membantu. Dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Mu'adz, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "As-shadaqatu tudfi'ul khathiyah, kama yudfi'ul nar al-ma'u nar." Sedekah itu mampu menghapus atau memadamkan kesalahan. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu ternyata berpengaruh dalam menghapus kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Oleh karena itu kebaikan apapun yang kita lakukan harus diniatkan dalam rangka menghapus kejelekan. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Wa'at bi'is-sayyi'ati al-hasanah tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan dapat menghapuskannya. Wukhaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergauli manusia itu dengan akhlak yang baik. Walhamdulillah, pintu-pintu kebaikan itu sudah terbuka lebar disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu pintu kebaikan pun melainkan telah dijelaskan kepada kita. Ini persoalannya tinggal kembali kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan bahwa balasan kebaikan itu, atau kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Siapapun yang melakukan kebaikan tentu akan mendapatkan balasan kebaikan. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu begitu dekat dari orang-orang yang berbuat baik. Gak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat baik itu selain ampunan, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah sungkan, ragu untuk melakukan kebaikan bagi sesama. Tampakkan kepedulian. Sebelum terjadinya musibah, ataupun setelah terjadinya musibah. Kalau sebelum terjadinya musibah, berarti dalam rangka kita terhindar dari musibah tersebut. Adapun setelah terjadinya musibah, maka ini sebagai bentuk upaya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Umar bin Abdul Aziz yang kita sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwa ketika terjadi gempa, ia sengaja menulis surat kepada keluarganya, berpesan agar mereka gemar bersedekah, peduli. Kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi sebab kita terhindar dari musibah, bencana, keburukan dalam hal apapun bentuknya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Solusi lainnya agar kita dapat terhindar dari musibah adalah istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, innal istighfar mardhatun lirabb wa manjatun min sahatih. Sesungguhnya istighfar itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan Allah dan menjadi penyelamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah sesuatu yang dapat mendatangkan keridhaan Allah dan menjadi penyelamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wajar bila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yastaghfirullah fil yaum 100 marrah, fil yaum 70 marrah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali, 70 kali. Penting bagi kita juga untuk membasahi lisan dengan lafaz-lafaz istighfar. Memperbanyak istighfar, astagfirullah. Dalam situasi dan kondisi apapun. Bala, bencana itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat, dengan istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak banyak waktu di dunia ini. Semakin bertambah hari, semakin berkurang kesempatan kita hidup di dunia. Bukan semakin lama, tapi justru semakin dikurangi. Berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, berganti tahun. Itu artinya kesempatan kita hidup di dunia semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan memperbaiki diri? Allah masih sayang kepada kita, memberi kesempatan kepada kita hingga hari ini, detik ini, jam ini untuk bernafas. Maka gunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Jangan lalai. Selalu mawas diri. Peringatan demi peringatan telah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di hadapan kita. Penting untuk kita sadari bahwa kesulitan, keburukan yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita rasakan itu adalah salah satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita. Maka segera bangun dari tidur kita. Jangan terlalu pulas tidur. Bangun. Subhanallah. Di satu tempat gempa bisa terjadi berulang kali. Baru selesai gempa, terjadi gempa lagi terus. Ini peringatan yang kuat dari Allah. Agar kita semua sadar. Segera istighfar, mohon ampun kepadanya. Karena segala sesuatu sekali lagi tidak terjadi secara kebetulan. Ada yang menggerakkannya, ada yang menguasakannya. Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memilikinya, Allah yang telah menciptakannya. Maka Allah memiliki hak untuk mengaturnya. Allah Subhanahu wa taala punya wewenang untuk melakukan hal apa saja yang dikehendakinya. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan terus mendapatkan kebaikan dari waktu ke waktu. Coba sekali-kali merenung, sekali-kali berpikir bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu keburukan kepada kita supaya kita tidak terlena. Dan kita harus merasa takut ketika kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. Jangan lalai, justru malah takut. Terus tingkatkan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, taubat, istighfar setiap waktu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang aman dari azab Allah, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Afa aminu makra Allah? Apakah mereka manusia itu merasa aman dari makar Allah? Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, musibah, bencana di saat kita terlelap tidur. Ya. Dalam keadaan kita tidak merasakan tiba-tiba terjadi. Kalau kita dalam keadaan lalai, apa jadinya? Bila kemudian kita termasuk orang yang menjadi korban dari sebuah musibah itu. Maka setiap saat kita harus siap, setiap saat kita harus fokus, setiap saat kita harus konsentrasi. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Tingkatkan terus amal soleh dari waktu ke waktu. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita terus-terusan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata para ulama, ja'alallahu min kulli hammin farja. Allah akan memberi kelapangan dari setiap kesempitan yang ada. Ya. Wa min kulli dhikin makhraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap problem yang kita hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak diduga-duga. Maka teruslah untuk luzum al-istighfar. Selalu memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Gunakan waktu yang Allah berikan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Hidup itu tidak melulu soal kesenangan, soal kebahagiaan. Tapi hidup ini juga soal kesusahan, soal kesulitan. Karena karakter dari kehidupan dunia itu sesungguhnya adalah sulit. Dan kita pun diciptakan itu memang dalam situasi yang sulit. Kami telah ciptakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, fi kabad. Fi kabad itu artinya manusia dihadapkan kepada berbagai macam problem, berbagai macam kesulitan. Maka jangan berleha-leha. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita, menyelamatkan kita dari kesulitan itu selain dari istighfar. Memohon ampun kepada Allah. Mengucapkan kalimat astagfirullah adalah kata-kata yang ringan. Setiap saat bisa kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kalau kita biasakan lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, setidaknya itu bisa membantu kita untuk selalu sadar, selalu ingat bahwa setiap gerak-gerik kita itu ada yang memantau, setiap apa yang kita lakukan itu ada yang melihat, setiap apa yang kita ucapkan itu ada yang mendengar. Dan kita sebagai manusia pada umumnya memang butuh kepada peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kadang Allah itu memberikan peringatan dengan sesuatu yang ringan, tapi kadang Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan dengan sesuatu yang berat dirasa oleh manusia. Kita harus sadar, berpikir sampai ke arah sana. Jangan lalai. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Solusi lainnya adalah at-taubat ilallah azza wa jalla. Bertaubat. Meninggalkan kesalahan, pelanggaran, perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan. Perbaiki diri dengan melakukan ketaatan, amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa iyyatubu, jika mereka semua mau bertaubat, yaku khairan, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri. Dulu sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma nazala bala illa bi dzanbin wa la rufi'a illa bi taubatin." Tidaklah turun sebuah bencana, sebuah musibah illa bi dzanbin, kecuali karena dosa. Dan tidak akan diangkat bencana dan musibah tersebut illa bitaubatin, kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bala, musibah, bencana ketika terjadi, tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menolaknya. Ya. Tapi itu akan berakhir, kita akan terhindar darinya manakala kita kembali bertaubat, menyesali dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan jaminan. Seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya Quran surat Hud ayat yang ketiga dan keempat, kata Allah, "Yumatti'ukum mata'an hasana." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada kalian. Mata'an hasana. Ila ajalim musamma, hingga waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Wa in tawallaw, namun jika kalian berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Sesungguhnya aku khawatir akan menimpa kepada kalian azab pada hari yang besar, hari kiamat. Ilallahi marji'ukum, sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kembali kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada tempat kembali kita kecuali kepada Allah. Makanya setiap musibah terjadi, kita disyariatkan untuk mengucapkan apa? Kalimat istirja, tanda pengakuan dari kita bahwa segala sesuatu ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jangan sampai dipahami bahwa kita manusia tidak berdaya. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan segala sesuatu, sudah menguasakan segala sesuatu, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maka kita sebagai manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Kita dipaksa oleh Allah. Tidak, enggak boleh punya keyakinan yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua jalan kepada kita, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wa hadainahun najdain, kami berikan, kami tampakkan ke hadapan manusia dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesempitan, ada kelapangan. Ada musibah dan ada solusi bisa terhindar dari sebuah musibah. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan kepada kita. Allah berikan kita ikhtiar, upaya melakukan sesuatu yang terbaik sehingga kita mendapatkan hasil yang baik. Allah tidak memaksa kita. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita tidak berdaya. Kita tidak diberi kuasa apapun. Maka kita akan jatuh dalam pemahaman Jabariyah. Terlalu ekstrim dalam mengimani apa? Takdir. Sampai meyakini bahwa manusia itu tidak diberikan ikhtiar, keinginan dalam hal apapun. Manusia itu dipaksa. Manusia itu seperti mayit. Dibolak-balik pasrah. Dibuat apapun tidak berdaya. Itu Jabariyah. Dan sebaliknya kita juga tidak boleh memiliki pemahaman, keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Allah sama sekali tidak mengetahui hal apapun yang terjadi. Kecuali setelah terjadi. Ini pemahaman Qadariyah. Orang-orang yang cenderung ekstrim dalam menolak apa? Takdir. Tidak percaya, tidak beriman kepada takdir. Tidak meyakini segala sesuatu yang terjadi itu atas kuasa Allah. Bahaya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan tidak dalam rangka menjerumuskan kita ke dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan baik dalam bentuk musibah atau apapun itu yang tidak kita sukai dalam rangka memberikan peringatan kepada kita. Litadzkirah wa takhwif, sebagai peringatan dan agar ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian berprasangka buruk terhadap Allah. Ingat selalu Allah menyatakan وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Allah itu tidak mendzalimi manusia, tidak mendzalimi hamba-hambanya, tapi justru hamba-hambanya itu sendiri yang mendzalimi dirinya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mulai saat ini hendaknya kita tingkatkan kesadaran betapa kita masih jauh dalam melakukan kebaikan. Amal soleh yang kita lakukan belumlah seberapa. Maka terus tingkatkan amal soleh. Kita juga harus sadar bahwa kedekatan kita dengan Allah belumlah seberapa. Sehingga Allah terus memberikan teguran demi teguran kepada kita. Agar kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara soal musibah, tentu tidak hanya hal-hal yang nampak secara kasat mata berupa keburukan seperti gempa, banjir, longsor, tsunami, gunung meletus, tapi juga musibah itu bisa terjadi terkait dengan kondisi diri kita masing-masing. Kesesatan adalah musibah. Bahkan musibah yang berupa kesesatan ini jauh lebih berbahaya. Efeknya sangat-sangat mengerikan. Akibatnya sangat-sangat mengerikan dan menakutkan dibandingkan dengan musibah-musibah lainnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, fa inna a'zamu atau a'zamal musibah fahiya ba'dal dhalalah. Sesungguhnya musibah yang paling besar itu adalah setelah datangnya kesesatan. Wa a'zamun ni'mah, sedangkan kenikmatan yang paling besar itu ba'dal hidayah, adalah setelah datangnya hidayah. Nikmat yang terbesar, yang patut untuk kita syukuri adalah setelah datangnya hidayah. Mengenal Islam dengan baik, mengenal sunnah, mengenal tauhid. Ini adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang tidak bisa digantikan dengan hal apapun yang ada di dunia ini. Maka terus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jaga nikmat hidayah ini dengan sebaik-baiknya. Dan sekali lagi, musibah yang terbesar itu adalah apa? Kesesatan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hindarkan kita dari kesesatan, maka kita harus istiqomah. Jangan sekali-kali mendekati kesesatan. Jaga diri baik-baik. Lindungi akidah, lindungi manhaj, lindungi akhlak, lindungi perilaku. Lindungi diri dari segala macam keburukan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Supaya terhindar dari musibah yang besar. Ketika terjadi musibah berupa banjir, longsor, tsunami, dan hal lainnya, kita berusaha untuk menghindarkan diri kita agar tidak terkena musibah tersebut. Berlari sekuat tenaga. Bahkan sedang sholat pun ketika terjadi gempa yang besar, boleh bagi kita untuk membatalkan sholat. Ini musibah yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penopang kehidupan kita. Sudah seperti ini, kita berupaya untuk menghindarkan diri supaya selamat. Ada gempa kita lari, ada longsor kita menyelamatkan diri, ada banjir kita menghindar, ada tsunami kita berlari. Kalau terjadi musibah yang seperti ini saja kita berupaya menyelamatkan diri, maka kita harus lebih bisa berupaya untuk menyelamatkan diri dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Apa itu? Kesesatan, dhalalah, penyimpangan. Lakukan upaya sekuat tenaga untuk bisa selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Ini yang paling penting. Selamatkan diri dari penyimpangan, dari akidah. yang rusak, akidah yang menyesatkan. Ini yang harus lebih utama untuk kita lakukan. Karena kalau sudah terjadi waliyadzu billah kesesatan, penyimpangan, maka akan sulit untuk bisa kembali kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak saudara-saudara kita yang tadinya mengenal sunnah dengan baik, mendakwahkan sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah berupa kesesatan kepadanya, maka dia akan menjadi orang yang paling jauh dari sunnah. Waliyallahu billah. Padahal tadinya orang yang begitu gigih, kuat mengamalkan sunnah, membela sunnah, mendakwahkan sunnah, tapi ketika musibah kesesatan itu menimpa dirinya, maka ia menjadi orang yang paling jauh dari sunnah. Waliyallahu billah. Kalau rumah kita hancur karena gempa, insya Allah dalam waktu yang singkat bisa berdiri lagi itu rumah. Atau kalau tidak pindah ke tempat lain, ada rumah lagi. Tapi kalau kesesatan yang berupa, kalau musibah berupa kesesatan dan penyimpangan ini mengerikan. Ya, selamatkan diri kita. Semangat untuk menyelamatkan diri dari kesesatan penyimpangan sebagaimana semangatnya kita untuk menyelamatkan diri, menghindarkan diri dari bencana-bencana, musibah-musibah berupa longsor, banjir, dan semisalnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Itu saya kira di antara apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan anggaplah ini sebagai bentuk peringatan yang kita semua membutuhkannya. Mimbab tawasau bilhaq wa tawasau bisabar, saling wasiat dalam hal kebenaran dan wasiat dalam hal kesabaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam.